dan inginku menduakan dirimu. Dan aku sadari telah ada yang lain. Mungkin salahku semua ini terjadi karena cinta tak lagi hinggap di satu hati. Dua hati tak mungkin bersatu bila masih ada satu cinta sejati terbagi. Dua hati tak bisa bersama bila masih ada satu hati yang terluka. Bukan maksudku untuk sakiti kau dan dirinya. Semuanya telah terjadi, tak bisa ku hindari. Sempat terfikir akhiri semua ini, meski berat di hati tinggalkan kau dan dirinya. Dua hati tak mungkin bersatu bila masih ada satu cinta sejati terbagi. Dua hati tak bisa bersama bila masih ada satu hati yang terluka. Satu.